Konsultasi Syariah. Hukum makan daging mentah. Pertanyaan: apakah sushi termasuk makanan haram? Jawaban: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ulama mazhab Hambali berbeda pendapat tentang hukum memakan daging mentah antara mubah dan makruh. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' mengatakan, tidak masalah makan daging mentah, sebagaimana riwayat yang dinukil dari Muhanna, yaitu murid Imam Ahmad. Juga dibolehkan makan daging yang sudah bau, sebagaimana riwayat yang dinukil dari Abul Harith. Sementara kelompok ulama Hambali mengatakan, tentang daging mentah dan daging yang sudah bau, hukumnya makruh. Al-Furu'. InsyaAllah, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan halal, selama mengonsumsi daging mentah itu tidak membahayakan. Pendapat kedua ini yang ditegaskan dalam syarah Muntaha Al-Iradat. Tidak makruh makan daging mentah dan yang sudah basi berdasarkan keterangan tegas dari Imam Ahmad. Syarah Muntaha Al-Iradat. Hal ini juga menjadi pendapat Malikiyah, sebagaimana keterangan dalam syarah Mukhtasar Khalil karya Al-Kharshi. Keterangan penulis, sampai daging mentah, maksudnya adalah boleh memakannya. Yang dimaksud mubah adalah yang tidak haram dan tidak makruh. Syarah Mukhtasar Khalil lil Kharshi. Keterangan di atas berlaku jika daging yang hendak dikonsumsi adalah daging yang halal dimakan. Misalnya daging hasil sembelihan yang sesuai syariah atau daging hewan yang bangkainya halal seperti ikan. Bagaimana jika ada darah yang menyelip? Darah yang menyelip di daging hukumnya halal dikonsumsi. Karena darah yang terlarang untuk dikonsumsi adalah darah yang memancar. Sementara darah yang menyelip bukan darah memancar. Demikian, Allahu A'lam.